Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Pada majlis yang lalu kita telah mendengarkan bersama aqwal a'immatis sunnah terkait permasalahan tarik al-amal. Yang akhir-akhir ini atau dalam kurang lebih 14 atau hampir 15 tahun yang lalu dijadikan dasar oleh Al-Haddadiyah Al-Judud yang berpaham Khawarij untuk menuduh beberapa ulama sunnah sebagai murji'ah. Al-Imam Al-Albani, Rabi' bin Hadi, termasuk juga Syekh Ibn Uthaymin, dituduh oleh mereka sebagai murji'ah. Maka bangkit Al-Mujahid Al-Allamah Rabi' bin Hadi, kembali tampil membela sunnah dan aqidatus salaf dari pihak-pihak yang mengotorinya dan mencoba untuk memberinya baju salafi. Akhirnya dibongkar oleh Syekh. Ternyata baju salafi yang mereka pakai itu adalah palsu dan bahwasanya ini bertentangan dengan manhajus salaf. Telah kita baca dalam pertemuan yang lalu atau kita dengarkan bersama pernyataan Imam Ahmad rahimahullah yang disebutkan dalam kitab As-Sunnah karya Al-Khallal rahimahullah ta'ala. Kemudian pernyataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya As-Sunnah karya beliau dan telah disyarah oleh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Kemudian kita juga telah mendengarkan bersama pernyataan Al-Imam Ibn Battah, salah satu ulama sunnah, dalam kitabnya Asy-Syarh wal Ibanah. Kemudian juga pernyataan Al-Imam Ahmad yang lainnya yang juga diriwayatkan oleh Al-Khallal rahimahullahu ta'ala dari riwayat putranya yang bernama Salih Ibn Ahmad Ibn Hanbal Ibn Imam Ahmad. Kemudian kita juga insyaallah sudah membaca atau mendengarkan bersama risalah Al-Imam Ahmad kepada Al-Imam Musaddad rahimahumallah dalam permasalahan ini. Pada malam hari ini kita masih akan membaca beberapa aqwal salaf, aqwal a'immatus sunnah terkait permasalahan yang sedang digencarkan oleh Al-Haddadiyah dan ternyata Syekh Muhammad bin Hadi as'alullah yaruddahu ilal haq mengucapkan ucapan yang sejalan dengan akidah Al-Haddadiyah dan sudah kita bacakan ucapannya bagian pertama. Sebelum nanti kita membaca ucapan beliau bagian kedua yang juga dijadikan dasar oleh kaum Haddadiyah di dalam situs-situs mereka, dalam tulisan ucapan-ucapan mereka. Jawaban Dr. Muhammad bin Hadi ini dijadikan dasar untuk menyerang Salafiyin wa ulama sunnah, bahkan Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Yang berikutnya adalah pernyataan Al-Imam Al-Banna, salah satu ulama yang hidup di abad akhir abad keempat hingga abad kelima, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ar-Radd 'alal Mubtadi'ah. Al-Banna, nama lengkapnya adalah Al-Hasan bin Ahmad, Al-Hasan bin Ahmad bin Abdullah Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala tentang orang ini, Al-Imam Al-Hasan bin Ahmad Al-Banna Al-Baghdadi. Qala huwa al-imam al-muqri al-muhaddith al-faqih al-wa'id sahibut tasanif. Ini pernyataan al-imam Ibn Rajab tentang beliau. Dalam kitab tersebut, dalam kitab Ar-Radd 'alal Mubtadi'ah, beliau mengatakan faslun wa syafa'atu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fi ahlil kabair min ummatihi khilafan lil qadariyyati fi qawlihim laysa lahu syafa'ah. Fasl, pembahasan tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para pelaku dosa-dosa besar dari kalangan umatnya, berbeda dengan akidah kaum Qadariyah yang mengatakan tidak ada syafaat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bagi ahlul kabair. Kemudian beliau mengatakan, Al-Imam Al-Hasan bin Ahmad Al-Banna qala wa man dakhala an-nara uqubatan kharaja minha 'indana بشفاعته وشفاعة غيره ورحمة الله عز وجل حتى لا يبقى في النار واحد قال مرة واحدة في دار الدنيا لا إله إلا الله مخلصا وآمن به وإن لم يفعل ta'at ba'da dhalik. Sama'u? Sama'un ya ikhwan? Kata beliau, barang siapa yang masuk ke dalam neraka sebagai bentuk balasan baginya, uqubah baginya, maka dia akan keluar dari an-nar dalam pandangan kami ahlus sunnah. Dalam pandangan kami, yakni siapa? Ahlus sunnah. Melalui apa? Adanya syafaat Rasulullah atau syafaat selain Rasul, para syuhada, malaika, wassalihin, ya. Dan juga akan keluar dari an-nar dengan sebab adanya rahmat Allah Azza wa Jal, sampai tidak lagi tersisa di dalam neraka, di dalam an-nar, seorang pun yang pernah mengucapkan di dunia walaupun sekali la ilaha illallah. Tasma'un tabihu, ini masalah penting ayuhat talaba. Ikhlas dalam mengucapkannya, bukan kayak munafikin, dia betul-betul ikhlas mengucapkannya dan beriman kepada la ilaha illallah walaupun dia belum pernah melakukan amal-amal ketaatan setelah mengucapkannya. Faham, Zum? lam ya'mal at-ta'at. Kalau dalam bahasanya falil harbi jinsul amal, man taraka jinsal amal wa man tarakal amal, yang oleh Syekh Ibnu Utsaimin dilarang ini, ucapan-ucapan ini utruku hadza. Nah, dan bahwasanya di balik ucapan-ucapan ini ada maksud-maksud jahat, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Yani dari kemauan dan keyakinan kaum Khawarij. Naam. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Berarti Imam Al-Hasan bin Ahmad bin Abdullah Al-Banna Al-Baghdadi dalam pandangan Al-Haddadiyah murji'. Naam. Karena dia tidak mengkafirkan seorang muslim yang tidak melakukan amalan-amalan, atau dengan kata lain meninggalkan seluruh amalan ketaatan. Qala al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Takhwif minan nar. Wal-muradu biqaulihi, dan maksud dari sabda Rasul, ucapan Rasul. Ini berbicara beliau Ibnu Rajab sedang menjelaskan sebuah kalimat dari bagian sebuah hadis yang panjang. Wal-muradu biqaulihi, yang dimaksud dengan ucapan Rasul, lam ya'malu khairan qat, di mana mereka tidak beramal satu kebaikan pun. Nah, ini hadis tentang syafa'ah. Tentang asy-syafa'ah. Min a'malil jawarih wa in kana aslu tauhid ma'ahum. Al-murad biqaulihi lam ya'malu khairan qat, belum beramal satu amal kebaikan pun, maksudnya apa? Kata Imam Ibnu Rajab, yakni amalan-amalan al-jawarih. Disebutkan hakadha, amalul jawarih. Al-hajj was-shaum waz-zakah masuk di dalamnya, as-shalah wa dzikrullah wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, tilawatul Quran dan yang lainnya. Ini yang akan keluar dari an-nar termasuk dengan syafa'ah. Kharaj minan nar unas qaumun lam ya'malu khairan qab, tetapi mereka punya tauhid. Loh, kalau enggak beramal sama sekali berarti dia pernah berbuat syirik. Lain pembahasan ya akhi. Kalau sudah berbuat syirik akbar, beri antum belum faham maksud pembahasan ini. Maka ini termasuk pembahasan yang rumit. Sebagian yang telah dinyatakan sebagai alim atau sebagian dinyatakan syekh, seperti dulu Falil Harbi ya. Syekh Falil Harbi dapat tazkiyah-tazkiyah juga dari sebagian ulama. Ma yafham permasalahan ini. Intabih talabatul ilm, ista'inu billah. Al-qadhiyah khatira, permasalahan ini cukup serius. Ibnu Rajab dalam pandangan Al-Haddadiyah dan yang sejalan dengan Haddadiyah, berarti Ibnu Rajab murji ala aqidatil irja. Wa kadzalika Al-Hasan bin Ahmad Al-Banna murji, wakadha Ibnu Battah, wakadha Ahmad bin Hanbal, wakadha Al-Albani murji'ah. Bahaya ternyata. Karenanya ikhwani fiddin azzani, dan antum telah mendengar sebelum ini pernyataan Al-Imam Al-Allama Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya tentang permasalahan ini. Beliau ditanya dengan pertanyaan, amman la yukaffir tarikal amal, hal huwa murji', apakah seorang yang tidak mengkafirkan tarikal amal. Intabih lafaz ini, tarikal amal. Kadang-kadang diberi takbir selain ini, tarik jinsal amal atau tarik al amal bil kulliyah, meninggalkan seluruh amalan. Ini takbir-takbir haddadiyah. Ya. Barakallahu fikum. Syekh bin Baz ditanya tentang ini, apakah orang yang tidak mau mengkafirkan seseorang yang meninggalkan al-amal, tarikul amal, al-amal di sini alif lam mencakup semua amalan, dikatakan murji', wahai syekh, qala la, huwa min ahli sunnah. Syekh bin Baz sudah meninggal dunia sebelum Fadil Harbi memunculkan fitnahnya, sudah wafat syekh, tapi bibit-bibitnya sudah ada pada saat itu. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada anu enggak, Abdurrahman waladi ada tahfidz, ada enggak, ada Abdurrahman, ambilkan kitab di rumah bersama Ustaz Alfian. Jilid 9 dari Majmu' Kutub Warasail Syekh Rabi. Jilid ke-9. Iya. Naam ya ikhwan. Permasalahan ini cukup serius, barakallahu fikum. Sampai-sampai walidunal al 'allamah Rabi bin Hadi hamil rayat al-jarh wa at-ta'dil bihaq. Ifhamu hadzal kalam. Syekh Al-Albani ketika mengucapkan ini bukan sekedar pujian begitu saja, lah, diucapkan oleh Syekh Al-Albani setelah melakukan mutalaah terhadap karya-karya Rabi bin Hadi al-Madkhali. Syahida bihadza hadzal muhaddits al-kabir, yang sibuk dengan kutub wal fatawa wal ilm, bukan doktor atau profesor di jami'ah yang mengucapkan ini. Akbar wa akbar min alf profesor. Nah, yang mengucapkan ini, barakallahu fikum. Ifhamu hadzal kalam. Banyak orang menukil Syekh Rabi al-alim hamilu rayatil jarhi wa ta'dil wa la yafham. Buktinya ketika ada fitnah gini enggak bisa dia menerapkan. Apa maknanya ini ucapan? Walaupun yang sudah tinggal di negeri Madinah, tidak jauh dari Syekh Narabi, tidak bisa untuk kembali bertanya, istisyar, mengembalikan perkaranya kepada beliau. Anda punya hujjah, sampaikan ya akhi, bikulli adab wasabit wasma' kalama, dengarkan bimbingan beliau terkait permasalahan yang tadi telah ditulis oleh Syekh Rabi Rasail Kathirah, lebih dari 20 risalah. Tasma'un? Lebih dari 20 risalah. Dan ana ingin menanyakan mereka-mereka yang sekarang menuduh masyayikh salafin sa'afiqah, sa'afiqah, sa'afiqah. Mana rasail antum tentang Hajuri? Mana rasail antum tentang Falil Harbi? Mana rasail antum tentang Abil Hasan? Mana rasail antum tentang Ali al-Halabi? Hat. Nah, barakallahu fikum. Wain rasailukum an Muhammad al-Imam ad-Dal? Wain? Kalau antum tanya Al-Allamah Rabi bin Hadi, akan dikeluarkan oleh umat ini. Nih, karya beliau, perjuangan beliau, jihad beliau. Yaktub lail nahar, berulang kali kami berkunjung kepada beliau. Di atas tempat tidurnya itu terdapat kitab-kitab dan pena, kertas. Berulang kali kita duduk menjumpai beliau di kamar beliau istirahat. Kita yang kuat, kita yang muda, kita yang sehat tidak mampu melakukan seperseribu dari itu. Di antara rasail yang beliau tulis adalah waqafat ma'a ba'dhi talbisat wa jahalat Abdul Hamid Al-Juhani fi maqalihi kashful khafa' an mas'alat muhdatha istaqwa biha al-irja. Ini salah satu khawarij masa kini menulis kitab dengan judul tadi menuduh masyayikh sunnah murji'ah. Syekh menulis karya satu. Ini sudah ditulis 13 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, ya ayuhat talabat. Kedua, waqafat ma'a maqal Abdillah Sofwan atau Abdillah Sawan. Yang ketiga, ibtal ifk waftira Abdillah Sawan al-Haddadi. Rasail ilmiah. Dan kalau antum baca, antum dapat fawaid aqadiyah, manhajiyah, hadithiyah, rijalil hadith, wal riwayat, wal adab, wal tathabbut, wal ta'anni, ada pada kutub syekh. Nah, barakallahu fikum. Nah, nah, betul. Yang keempat, risalah bi'unwan hal yajuz an yurma bil irja man yaqul innal iman aslun wal amalu kamalun aw far'un. Sebagian rasail ini sudah saya bacakan di majelis ini beberapa tahun yang lalu. Nah, barakallahu fikum. Yang kelima, hal yajuzut tanazul anil wajibat mura'atan lil masalihi wal mafasid wa indal hajati wad darurat. Ajiza dakatir al-jami'ah yang dikatakan usuli sahibul kawaid dan yang lainnya ajiz untuk menulis semisal ini. Ya. Barakallahu fikum. Qala yang keenam mumayyizat al-haddadiyah. Risalah yang ketujuh madhamin المقالات الأثرية في الرد على شبهات وتشغيبات الحدادية. Yang kedelapan, kalimatu haqqin haula jinsil amal. Apa itu jinsil amal? Dibantah oleh Syekh. Subhanallah. Beberapa rasal itu hari-hari ini anak coba baca, luar biasa. Fawaid, hatta fawaid lughawiyyah. Bagaimana menyikapi kutubul lughah? Alimna min syaikhina al-allama Rabi. Bagaimana menyikapi kutubul lughah wal qawamis? Baina haula as-sighar, pinternya mencomot sana mencomot sini. Amma syekh melakukan dirasah dalam qawamis. Kamus-kamus itu dipelajarin oleh syekh, diperbandingkan. Tahu penulisnya, bagaimana akidah si penulis, siapa guru-guru penulisnya. Sahibul Qamus, bukan kutubul akidah, dipelajari oleh syekh. Ta'anni, tasabbut, ilmiah, ini semua indalla ala syekh, innama yadullu ala al-khasyah, wala nuzakki ala Allah ahadan, wallahu hasibuna wa hasibu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ta'anni, takut berucap salah. Menulis yang salah terkait masail aqadiyah. Qala yang berikutnya, yang kesembilan, ta'an al-haddad fi ulama'is sunnah. Risalah yang kesepuluh, samahatish syari'ah al-islamiyah wa hubbullah ta'ala an tu'ta rukhasuhu wa hathu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala dhalik. Wallahi kalau ada seorang talib ilm mau mempersiapkan risalah magister atau risalah doktora dengan mengkaji buku-buku Syekh Rabi, mengambil fawaid usuliyah wal hadithiyah, dia akan keluar dengan doktora mumtaz. Nah, risalah yang ke-11, khuturat al-haddadiyah al-jadida wa aujuh asy-syabah bainaha wa bainar rafidah. Antum belum tahu ini semua. Baca biar kita tahu siapa Syekh Rabi. Jangan ikut-ikutan Syekh Rabi, Syekh Rabi, Syekh Rabi. Ternyata kita enggak tahu. Siapa beliau? Bagaimana ilmunya? Bagaimana perjuangannya ya talabatul ilm? Yang ke-12, ahlul bid'ah yudkhiluna fi jarhi a'immatil hadis dukhulan awwaliyan wa ghaira ahlil bid'ah. Yang berikutnya, ke-13, takmilatul maqal as-sabiq, ahlul bid'ah yadkhuluna fi jarhi a'immatil hadis dukhulan awwaliyan wa ghaira ahlil bid'ah yadkhuluna fi tahdhirihim duna syak. Ini ada sebab semua ini, judul-judul ini, karya-karya ini. Nah, Syekh bukan hanya di zaman ini sibuk mengajar kitab Tahara, wa kitab Saum, wa kitab Al-Hajj, ma'a jalalat hadhil ulum. Tapi Syekh melihat di situ sudah ada ulama yang yaqumun bihadal wajib. Kalau itu bisa seorang membaca kutub ya, syuruhat selesai. Tapi ma katabau Syekh kutubuhu ya, buhuth qawiyah, memakan waktu, tenaga, pikiran, jatuh bangun, sakit, sehat. Yang berikutnya, yang ke-14, al-manhajul haddadi yahtafi ahluhu bil ahadith al-wahiya wal munkara liyushaqibu biha ala jumhuri ahli sunnah as-sabiqin wal lahiqin bal yat'anu lahum. Yang ke-15, al-halqatu tsaniyah min raddi ala maqal al-juhani. Judulnya, tulisannya si Juhani, hiwar mubashir baina murji' qadim wa murji' mu'asir. Ini murid anak kecil ya, anak baru. Bagi Syekh Rabi mungkin cocok jadi cucu. Nah, tapi masya Allah muta'alim, berbicara masail kibar, minal muta'assibin li fa'il harbi. Termasuk orang-orang ini yang sekawanannya ini, segerombolan orang-orang ini tadi yang menjadikan ucapan Syekh Muhammad bin Hadi yang menuduh seorang yang tidak mengkafirkan tarikal amal sebagai seorang murji' di atas akidah irja, dinukil di dalam situs-situs mereka dan ucapan-ucapan mereka. Yang ke-16, al-haddadiyun at-takfiriyun yarmuna ahlas sunnah as-sabiqin wal-lahikin wa a'immatahum bil-irja li'annahum yaqulun al-iman aslun wal-amalu far'un. Nah, di antaranya juga ahadithus syafa'a as-sahiha tudmighul khawarij wal haddadiyah. Tapi ini risalah yang ke-18 ini penting. Ingat baik-baik, ahadithus syafa'a as-sahiha, hadis-hadis tentang syafaat yang sahih sanadnya, tudmighul khawarij. Tudmighul khawarij wal haddadiyah, menghancurkan, meluluh lantahkan khawarij dan haddadiyah, bagian daripada khawarij. Kenapa sampai seperti itu? Dan salah satu talamid Syekh Rabi, yaitu Syekh Abu Mu'ad Ra'id Al-Tahir dari negeri Iraq, menulis karya dengan judul Nasbur Raya fi Dirasat Lafzat Lam Ya'malu Khairan Qat Al-Warida fi Hadith Syafa'ah riwayatan wa dirayah. Nah, judul bukunya Nasbur Raya fi Dirasah, tentang Nasbur Raya dalam penelitian tentang lafaz lam ya'malu khairan qad, yakni akan keluar dalam dari annar, masuk ke dalam jannah, orang-orang yang belum pernah beramal satu kebaikan pun, yang terdapat dalam hadithus syafa'ah riwayatan, baik secara riwayatnya bagaimana, dirayatan dan secara maknanya. Nah, jazahullahu khairan wa baraka fi. Nah, ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum, Dan masih lagi tulisan-tulisan Syekh Al-Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, termasuk di dalamnya tertulis Al-Maqalat Al-Athariyah Fi Raddi Ala Syubuhat Wa Tashghibat Al-Haddadiyah. Naam. Barakallahu fikum. Dalam kitab ini ada sebuah hadis yang sempat ada satu dua kata yang saya kurang memahaminya, dan alhamdulillah dengan izin minallah tabaraka wa taala kurang lebih 2 tahun yang lalu saya sempat langsung membacakannya di hadapan Syekh Rabi di kediamannya dan beliau di atas tempat tidurnya. Nah, walhamdulillah, dan kemudian beliau jelaskan makna dan maksud daripada hadis tersebut. Naam, terkait dengan asy-syafa'ah. Ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum. Permasalahan ini cukup serius. Semestinya salafiyin, tullab wa masyayikh yastafidun dari kutub Syekh Rabi agar tidak jatuh dalam suatu problem yang besar. Nah, ini suatu masalah yang penting, dan ana ingin membacakan dalam kesempatan singkat malam hari ini pernyataan Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Kita baca insyaallah ini di kesempatan lain, namun di sini ada hal yang penting juga yang tersisa. Ucapan kedua dari Syekh Muhammad bin Hadi terkait permasalahan ini. Ingatkan saya untuk membacakan pernyataan Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu taala yang dinukilkan oleh masyayikh kita. Qala Dr. Muhammad bin Hadi dalam sebuah rekaman suara, wa darabal ahaditha, lanjutan menjawab pertanyaan yang kemudian dimanfaatkan oleh siapa? Al-Haddadiyah minal Khawarij. Wa darabal ahadith ba'daha bi ba'dhin wal akhd bil ahadith aw darbul ahadith ba'daha bi ba'dhin wal akhd bil ahadith al mushtabiha wa tark al muhkamat hadza min tariqi ahli zaighi nas'alullah al-afiyah was-salama. Kita ingin dudukkan secara ilmiah, barakallahu fikum, dan alhamdulillah Syekh Dr. Abdul Ilah Ar-Rifa'i mencoba mendudukkan permasalahan ini. Beliau menyatakan waqad radda al-'allamah Rabi' bin Hadi ala Dr. Muhammad kalamahu fil majlis al-musyar ilayhi wa bayyana lahu al-adillah 'ala butlan dhalika wa nusus al-'ulama. Syekh Rabi sudah membantah Dr. Muhammad bin Hadi dalam majlis yang telah disebutkan sebelumnya, ya, dalam sebuah majlis yang telah kita sebutkan dalam kajian sebelumnya, dan Syekh Muhammad berjanji untuk menyampaikan rujuknya dan taubatnya, namun hingga hari ini belum diwujudkan janji tersebut. Naam, Syekh menjelaskan tidak benarnya atau batilnya ucapan Syekh Muhammad bin Hadi. Kemudian barang siapa yang menginginkan bantahan lebih lengkap dari tentang permasalahan ini, silahkan membaca salah satu karya Syekh Rabi yang berjudul Inna Ahadith Asy-Syafa'ah, ya, Ar-Raddu Ala Man Yaqul Inna hadith syafa'ah wa hadith al-bitaqah minal mutashabih mukhalifina li-ijma'is sahabah wat-tabi'ina wa a'immatil muslimin. Syekh menulis karya bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwasanya hadith-hadith tentang syafa'ah dan hadith tentang al-bitaqah, ya, ini butuh waktu untuk menjelaskannya, ya. Seorang muslim yang memiliki bitaqah la ilaha illallah di akhirat nanti, ya, yang kemudian menyelamatkan dia dari al-khulud finnar, ya, tergolong hadis-hadis yang mutasyabihah, memposisikan hadis-hadis tentang syafa'ah dan hadis al-bitaqah sebagai hadis mutasyabihah, bukan hadis yang muhkamah. Ini batin, menyelisihi ijma' sahabah. Sahabah menilai hadis syafa'ah wa hadis al-bitaqah sebagai hadis muhkamah. Al-Khawarij wal Haddadiyah memposisikan hadis syafa'ah sebagai hadis mutasyabihah. Fahimtum al-farq? Nah, bain ahli sunnah alladhi ajma' alaihi sahabah ridwanullah alaihim jami'an dengan Khawarij dan Al-Haddadiyah di masa ini. Al-Haddadiyah memposisikan ahadis tentang syafa'ah, banyak ahadis tentang syafa'ah. Syekh Mukbil memiliki kitab khusus As-Sahih Musnad atau kitab As-Syafa'ah, ya, kitab tentang As-Syafa'ah. Khusus tentang ini. Barakallahu fikum. Ulama kita al-mutaqaddimun memberikan pembahasan khusus tentang As-Syafa'ah. Di situ membantah Qadariyah, Al-Mu'tazilah, Al-Khawarij dan di masa ini Al-Haddadiyah. Syekh Rabi bangkit menukilkan aqwalus salaf. Naam. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azzanillahu wa iyyakum. Mereka kata Syekh menyelisih ijma' sahaba dan tabi'in serta a'immatul muslimin. Ijma' apa? Bahwasanya ahadis asy-syafa'ah adalah ahadis muhkamah, bukan mutasyabihah. Syekh Muhammad menyatakan dari potongan jawabannya yang terekam tadi, wa darbul ahadis ba'daha bi ba'din, dan membenturkan satu hadis dengan hadis yang lainnya, wal akhdhu bil ahadis al mushtabihah, dan mendasarkan atau menjadikan hadis-hadis yang mushtabihah al mutasyabihat, wa tarkul muhkamat, dan meninggalkan hadis yang muhkamat, merupakan caranya ahlu zaid. Kata beliau, nas'alullah al-afiyah wassalamah. Naam ya syekh, memang betul. Al-akhdhu bil mutasyabihat wa tarkul muhkamat min turuqi ahli zayy wal bid'ah. Lakin bayyin lana, jelaskan kepada kami dalam permasalahan ini. Sebagaimana Syekh Rabi meminta kepada antum dan menasihatkan antum. Jelaskan kepada kami, mana yang mutasyabih dalam permasalahan ini? Mana ahadith yang muhkamah? Tolong jelaskan. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan insyaallah dalam pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.